إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله telah kita baca beberapa ayat yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah. Berikutnya adalah beberapa hadis dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina mudrikun la mahalah al-aynani zinahuma an-nadhar wal udhunani zinahuma al-istima' واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه متفق عليه وهذا لفظ مسلم ورواية البخاري مختصرة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu min az-zina." Dituliskan atau ditetapkan pada anak Adam bagiannya daripada zina. Mudrikun dzalik. Dia pasti mendapatkan hal itu la mahalah. Tidak bisa tidak. Al-ainani zinahuma an-nadhar. Kedua mata zinanya adalah melihat. Wal-udhunani zinahuma al-istima'. Dua telinga zinanya adalah mendengar. Wal-lisanu zinahul kalam. Lisan zinanya adalah berbicara. Wal-yadu zinahul batsh. Dan tangan zinanya adalah perbuatan tangan itu atau tindakan tangan. Warijlu zinahal khuta. Dan kaki zinanya adalah langkah-langkahnya. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Sementara qalbu yahwa berkeinginan. Wa yatamanna berangan-angan. Wa yusaddiqu dhalika al-farju au yukadzibuhu. Dan yang membenarkan itu semuanya, membuktikannya adalah kemaluan atau kemaluan mendustakannya. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim, dan ini lafaz al-Imam Muslim. Sedangkan riwayat al-Bukhari mukhtasarah, lebih ringkas. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita bahwa manusia telah ditetapkan bagiannya dari perbuatan-perbuatan zina. Tidak ada yang selamat kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah azza wa jal. Dan zina pada anggota tubuh kita bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Nabi katakan bahwa Kedua mata juga melakukan zina dengan melihat. Melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal. Termasuk di sini dalam pembahasan kita adalah melihat dalam arti memandang wanita. Kemudian kedua telinga juga melakukan zina. Zina telinga adalah dengan al-istima', mendengar ucapan-ucapan wanita, suara-suara wanita, apalagi suara-suara nyanyiannya. Ini merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh telinga. Karena sebagian kaum lelaki yataladzad bi aswatin nisa, menikmati suara-suara wanita tersebut. Dan ini merupakan perbuatan zina telinga. Kemudian al-lisan, lisan atau ucapan juga melakukan zina. Yaitu kata beliau alaihissalatu wassalam, zinanya adalah al-kalam, berbicara, pembicaraan-pembicaraan seputar syahwat pada perkara-perkara yang tidak semestinya dia bicarakan. Ini juga merupakan perbuatan zina yang dilakukan oleh lisan. Wal yadu zinaha al-batsh, tangan juga melakukan zina. Zinanya dengan al-batsh, yakni perbuatan tangan itu, tindakan tangan itu, bisa dengan memegang, menyentuh dan sejenisnya. Warrijal zinahul khuta, bahkan kaki pun juga melakukan zina. Zinanya dengan melangkahkan kakinya menuju maksiat kepada Allah Azza wa Jal, menuju syahwat yang haram. Langkah-langkah tersebut juga termasuk dari zina, yaitu zina yang dilakukan oleh kaki. Wal qalbu yahwa wa yatamanna, sementara kalbu berangan-angan, kalbu memiliki hawa nafsu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wa yusaddiqu dzalika al-farju aw yukadzibuhu, dan yang membenarkan dalam arti membuktikan zina-zina anggota badan itu adalah al-farj. Kalau dia betul-betul melakukan zina dengan kemaluannya, maka inilah bukti dari segala perbuatan zina yang dilakukan oleh anggota badannya, baik matanya, telinganya dan seterusnya. Au yukadzibuhu, atau kemaluannya mendustakannya ketika dia tidak melakukannya. Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dia beristighfar dan menjauhi perbuatan zina, maka ini artinya dia mendustakan apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya yang lain. Beliau Syekh bin Utsaimin rahimahullah mengatakan dalam syarahnya, wa in lam yazni bi farjihi bal salima wa hafidha nafsahu fa in hadha yakunu takdziban li zina hadhihi al a'dha. Apabila dia tidak melakukan zina dengan kemaluannya, dia selamat dari maksiat besar itu, dia menjaga dirinya, yakni karena Allah Azza wa Jal, maka ini menjadi takdzib, ya, mendustakan zina anggota badan yang dilakukan sebelumnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya berhati-hati dari perbuatan-perbuatan zina. Dan ternyata perbuatan zina macam-macam bentuknya seperti yang Nabi terangkan dalam hadis. Dan lebih khusus yang terkait dengan pembahasan kita yaitu an-nazar, memandang wanita. Ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya karena ini menjadi awal mula dari perbuatan yang lebih besar daripada itu. Sehingga ketika seorang menjaga diri dari an-nazar al-muharram, memandang yang itu haram, maka insyaallah akan selamat. Dia akan mencegah dari perbuatan yang mungkar sejak dini, sejak awal. Dan ini akan lebih bersih bagi kalbunya, athhar bil qulub, lebih suci bagi kalbu kita, lebih bersih, lebih melapangkan kalbu kita, dan insyaallah akan menjadi pembuka berbagai kebaikan untuk kalbu kita. Sebaliknya ketika hal itu tidak ditahan, ya, sehingga dia mengumbar pandangannya, justru kesempitan pikiran, kegalauan dan berbagai macam kesedihan akan dia rasakan, dan ini menjadi pintu keburukan bagi dia. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala iyyakum wal julusa fi at-turuqat. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun nadahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza abaitum illa al-majlis fa'tu at-tariqa haqqah. Qalu wa ma haqqu at-tariq ya Rasulullah? Qala ghadzul basar wa kafful adza wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hati-hati kalian dari al-julus fit turuqat, duduk-duduk di jalan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Jangan kalian lakukan itu. Qalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, yakni kami mesti melakukan majlis-majlis kami ini yang natahaddatsu fiha. Kami berbincang-bincang di majlis itu. Artinya bahwa kami memerlukan majlis-majlis tersebut, berbicara dengan yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, fa idza abaitum illa al-majlis. Kalau kalian menolak kecuali tetap mau bermajlis, fa'atu tariqa haqqah. Kalau begitu, berikan hak-hak jalan tersebut. Qalu wa ma haqqu tariq ya Rasulullah? Mereka mengatakan, ya Rasulullah, apa hak jalan? Beliau menjawab, ghadzul basar, menundukkan pandangan, wa kaful adza, menahan dari gangguan, wa raddus salam, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahyu 'anil munkar, dan melarang dari perbuatan mungkar. Melarang perbuatan mungkar. Muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, di sini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabatnya dan untuk umat ini, yaitu tidak melakukan al-majalis ala turuqat atau fit turuqat, bermajlis di pinggir-pinggir jalan. Dan ini hal yang ternyata banyak dilakukan oleh masyarakat, ternyata di sana sini. Artinya ketika Nabi melakukan bimbingan ini kepada para sahabat, berarti telah ada di waktu itu, dan ternyata di masyarakat kita pun juga banyak dilakukan hal seperti itu. Duduk-duduk di pinggir jalan. Nah, Nabi pada dasarnya melarang perbuatan tersebut. Hanya saja para sahabat ketika itu mengatakan bahwa kami memerlukan, yakni karena suatu kepentingan. Tentunya husnudzan kita kepada para sahabat dan kita wajib berhusnudzan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang berbicara pada sesuatu yang manfaat. Ya, berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Kondisi zaman sekarang seperti yang kita tahu, perhatian orang terhadap ad-din, agama sangat sedikit. Sehingga majelis-majelis pada umumnya adalah majelis, paling tidaknya majelis yang omongannya tidak menyangkut agama, walaupun itu mungkin obrolan omong kosong. Tapi justru lebih banyak daripada itu adalah obrolan-obrolan yang itu maksiat. Bisa jadi ghibah, bisa jadi namimah, bisa jadi obrolan-obrolan yang terkait dengan syahwat. Apalagi seperti zaman sekarang ini, di mana pergaulan bebas, alat komunikasi canggih, ya, sehingga obrolan-obrolan adalah seputar hal-hal yang maksiat. Berbeda sekali. Kalau dulu Nabi SAW melarang para sahabatnya, apalagi majelis-majelis yang ada di zaman sekarang ini, jelas sangat terlarang. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ketika para sahabat mengatakan kami memerlukannya, tentu dalam hal yang baik, Nabi tetap memberikan syarat. Apa itu syaratnya? Berikan hak jalan. Apa itu hak jalan? Nabi mengatakan pertama, ghadul basar, menundukkan pandangan. Ya, ini hak jalan. Sementara sebagian orang justru duduk di pinggir jalan untuk melihat. Melihat orang yang lewat, laki-laki, perempuan. Ya, tujuannya bahkan sebagiannya untuk itu. Cuci mata katanya. Ya, bahkan itu mengotori mata dan mengotori kalbu berikutnya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Sementara Nabi SAW mengatakan ghadul basar, tundukkan pandangan. Di sini baik terkait dengan memandang wanita ataupun memandang secara umum orang-orang yang lewat, dilihat itu juga mengganggu. Ya, dia merasa diperhatikan, ada apa saya dilihati terus? Ada apa saya diperhatikan? Ini ada unsur mengganggu. Jadi bukan hanya terkait dengan melihat wanita, tapi juga terkait melihat orang-orang secara umum, memandang dan memperhatikan mereka. Ya, artinya memandang yang terkesan itu ada apa? Muraqabah, memperhatikannya sehingga orang terganggu. Kalau sekedar melihat terkait dengan laki-laki, bukan satu hal yang bermasalah tentunya. Adapun terkait dengan wanita, maka jelas ini sangat ditekankan, ya, karena di jalan seperti yang kita tahu, yang lewat sangat bermacam-macam. Dan dulu di zaman Nabi SAW, wanita-wanita mutahajjibat, mereka memakai hijab, mereka memakai jilbab. Bagaimana dengan wanita-wanita di zaman sekarang yang kasiat, ariat, berpakaian tapi telanjang? Na'udzubillah. Indalik, tentu ini lebih ditekankan lagi, ya, hak jalan, qadul basar, menundukkan pandangan. Wa kaful adza, yang kedua, menahan dari gangguan, artinya jangan mengganggu, tahan diri kalian, jangan mengganggu orang, jangan mengganggu mereka yang lewat. Wa raddus salam. Dan termasuk bab mengganggu orang yang lewat, di sini terkadang orang yang duduk-duduk di pinggir jalan mengambil hak jalan itu sehingga jalan menyempit. Ya, sementara itu merupakan hak mereka yang berlalu-lalang. dalam mungkin parkir motornya, parkir kendaraannya, atau majelisnya meluas, dan berbagai macam hal yang mengganggu. Apalagi juga terkadang pakai musik yang keras. Ini semua adalah hal-hal yang sifatnya mengganggu. Tidak boleh semuanya itu dilakukan demi memberikan hak jalan. Waraddus salam, menjawab salam. Dan yang terakhir, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan kebaikan-kebaikan dan melarang dari kemungkaran-kemungkaran. Dan ini syarat yang cukup berat, ya, salah satu hak jalan yang cukup berat untuk dilakukan, karena kenyataannya di jalan sangat banyak kemungkaran. Orang yang lewat sangat bermacam-macam sekali, ya, merupakan hal yang begitu berat untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka yang di jalan itu. Sehingga kalau memang hak-hak jalan ini tidak dapat dipenuhi, maka janganlah melakukan al-majalis fit-tariq, duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, nongkrong di pinggir jalan. Sebagian juga nongkrong sekedar ingin melihat mobil yang lewat, ya, melihat bis-bis yang lewat, ya, sampai hafal ya, mobil-mobil tersebut. Allahul musta'an. Selanjutnya, wa an Abi Thalhah Zaid bin Sahal radhiyallahu anhu qaal kunna ku'udan bil afniyati natahaddatsu fiha fajaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqaal faqama alaina faqaal ma lakum wa limajalis as-su'udat faqulna innama qa'adna lighairi ma ba'sin وعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام رواه مسلم. Hadis berikutnya semakna dengan hadis yang sebelumnya dari sahabat yang lain, yaitu Abu Thalhah Zaid bin Sahal radhiyallahu an, yang mengatakan bahwa kunna ku'udan bil afniyah, bahwa kami duduk-duduk di halaman rumah kami, ya, yang tentunya ini maksudnya di pinggir jalan, halaman rumah di pinggir jalan. Natahaddatsu fiha, kami bercakap-cakap di majelis itu. Maka datang Rasulullah alaihi salatu wassalam faqama alaina, beliau menghadap kami, lalu beliau mengatakan malakum wali majalis su'udat. Su'udat artinya turukat, jalan-jalan. Maknanya, ada apa kalian dengan majlis-majlis di pinggir jalan ini? Yakni ada sebuah pengingkaran dari Rasulullah, kenapa kalian duduk-duduk di sini, majlis-majlis pinggir jalan ini, walaupun ini depan rumah kalian. Qulna innama qa'anna li ghairi ma ba'sin. Kami pun menjawab, ya Rasulullah, kami duduk bukan untuk sesuatu yang tidak boleh. Kami duduk untuk sesuatu yang boleh-boleh saja, yaitu pembicaraan kami natadzakar wa natahaddats. Kita saling mengingatkan, kita saling bicara di antara kami. Seperti yang tadi kita katakan bahwa para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tentu obrolannya obrolan yang manfaat. Obrolannya obrolan yang manfaat, bukan seperti obrolan orang-orang sekarang yang sangat jauh dari nilai-nilai agama. Itu saja Nabi katakan immala fa'addu haqqaha. Kalau tidak, di mana kalian tetap ingin melakukannya, maka tunaikan haknya. Yaitu ghadul basar, tundukkan pandangan. Waraddus salam, jawab salam. Wa husnul kalam, bicara yang baik. Hadis riwayat Muslim. Nah, di sini hadis ini melalui sahabat yang lain menekankan apa yang disebutkan pada hadis Abu Hurairah yang sebelumnya. Abu Sa'id yang sebelumnya. Selanjutnya hadis berikutnya, Wan Jarir radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nadharil faj'ah faqala isrif basaraka, rawahu Muslim. Dari Jarir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam an nadharil faj'ah, tentang melihat yang tiba-tiba. Faqal, Nabi menjawab, isrif basarak, palingkan pandanganmu. Riwayat Muslim. Disebutkan dalam hadis yang lain, fa inna lakal ula wa laysat lakas tsaniyah, sesungguhnya untukmu yang pertama dan yang kedua bukan untukmu. Artinya yang tiba-tiba itu masih boleh, dalam arti tidak haram, tapi berikutnya tsaniyah, yakni berikutnya setelah yang tiba-tiba, maka itu tidak diperbolehkan. Laysat lak, kamu tidak boleh terus memandangnya. Hadis ini ahibati fillah rahimakumullah menggambarkan kepada kita tentang pentingnya kita menjaga pandangan kita, kecuali sesuatu yang itu sifatnya tiba-tiba, maka itu masih diperkenankan, tapi tidak boleh dilanjutkan dengan memandang wanita yang tiba-tiba dilihat tersebut. Wa an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat kuntu 'inda Rasulillah alaihi salatu wassalam wa 'indahu Maimunah fa aqbala ibn ummi Maktum wa dhalika ba'dan umirna bil hijab fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajiba minhu wa qulna ya Rasulullah alaysa huwa a'ma qala la yubsiruna wa la ya'rifuna. Ya Rasulullah alaysa huwa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afa 'amiyawani antuma alastuma tubsiranihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhuma radhiyallahu anha, ia berkata, kuntu 'inda Rasulullah, aku saat itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'indahu Maimunah, sementara di sisi Nabi ada Maimunah. Sehingga di sini ada dua wanita, Ummu Salamah dan Maimunah. Fa aqbala ibnu ummi Maktum, maka datanglah ibnu ummi Maktum, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang buta, muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau buta radhiyallahu anhu. Wadhalika ba'dan umirna bil hijab, kejadian itu setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummu Salamah dan Maimunah, ihtajiba minhu, berhijablah kalian berdua darinya, ya, tutuplah diri kalian darinya. Fakulna, kami menjawab, ya Rasulullah, bukankah dia adalah seorang yang buta, dia tidak melihat kami, dia tidak mengetahui kami. Maka Nabi menjawab, afa amyawani antuma, apakah kalian berdua juga buta? Alastuma tubsiranihi, bukankah kalian berdua melihat dia? Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadithun hasanun sahih. Hadis ini terkait dengan derajatnya diperselisihkan oleh ulama rahimahumullah, seperti kita lihat bahwa Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Syekh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah menukilkan bahwa Imam Ahmad mengatakan inna rafa'ahu khata, bahwa marfu'nya hadis ini keliru. Jadi hadis ini ada kelemahan dalam riwayat yang marfu', ada kelemahan. Dan disebutkan pula bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah juga mudhaifkan dalam Mishkat al-Masabih mengatakan isnadu fi isnadihi jahalah, dan juga dalam dhaif Sunan Abi Dawud beliau menyebutkan hadis ini. Ya. Sehingga hadis ini ketika memang sanadnya ada kelemahan, maka hukum yang terkandung padanya yaitu melihatnya wanita kepada lelaki tidak bisa dijadikan hujjah. Apa yang terkandung dalam hadis ini yaitu terkait melihatnya wanita kepada lelaki tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga disebutkan oleh Syaikh bin Utsaimin rahimahullah dalam syarah, wa ala hadza fala yahrumu ala almar'ati an tanzura ila ar-rajul walau kana ajnabiyan bi syarti alla yakuna nadharuha bi syahwatin aw litamattu'in. Ya. Jadi atas dasar ini maka tidak haram bagi wanita untuk melihat laki-laki, walaupun itu laki-laki yang ajnabi. Laki-laki yang ajnabi, yakni bukan mahram, tapi dengan syarat. Alla yakuna nadaruha bisyahwah. Bahwa melihatnya kepada laki-laki tidak dengan syahwat. Aw litamattu', bukan untuk menikmati wajah lelaki tersebut. Ya. Yeah. Ini kesimpulan Syaikh bin Utsaimin rahimahullah terkait dengan melihatnya wanita kepada lelaki. Sehingga di sini berbeda hukumnya antara lelaki melihat wanita dan wanita melihat lelaki. Lelaki melihat wanita, banyak hadis yang kita baca menganjurkan dan sangat menganjurkan untuk tidak memandang wanita. Kecuali ada alasan yang syar'i seperti dalam judul. Adapun perempuan melihat lelaki maka tidak mengapa, kecuali kalau melihatnya tidak wajar dalam arti dia memandangnya untuk menikmati, ya. Lelaki tersebut. Kemudian disebutkan berikutnya, wa Nabi Sa'id radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يخذي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. رواه مسلم. دري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسبدا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. Tidak boleh seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki. Walal mar'atu ila auratil mar'ati, seorang wanita melihat kepada aurat wanita. Wala yufdir rajulu ila rajul fi thawbin wahidin. Jangan pula seorang lelaki, ya, bersentuhan dengan lelaki dalam satu selimut. Tidak pula seorang wanita bersentuhan dengan wanita dalam satu selimut. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ikhwani fi din rahimakumullah. Hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang fiqhun nazar. Fikih dalam bab melihat. Ternyata di sini juga ada batasan bagi sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Laki-laki dengan laki-laki juga ada batasan, di mana tidak boleh laki-laki melihat kepada aurat laki-laki. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, kalau tidak salah kepada Ali radhiyallahu an, dia mengatakan, ihfad auratak illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali kepada istrimu atau budakmu. Nah, jadi termasuk di sini dari laki-laki sesama laki-laki tidak boleh memperlihatkan aurat. Ya, dan aurat laki-laki seperti yang kita tahu dalam hadis-hadis adalah ma baina as-surrati wa rukbah, yang antara pusar dan lutut. Lututnya tidak termasuk aurat, tapi yang di atas lutut itu yang mulai aurat. Ya. Ia tidak boleh menampakkan walaupun kepada sesama lelaki. Kemudian begitu pula wanita, wanita pun tidak boleh memperlihatkan auratnya kepada wanita. Walaupun sesama jenis, sesama wanita juga tidak diperkenankan. Kecuali sebatas anggota-anggota wudu seperti yang disebutkan di sebagian kitab, bahwa diperbolehkan sesuatu yang biasa terlihat ketika itu, di zaman itu, ya, yaitu anggota-anggota wudu, bukan yang biasa terlihat, yakni di zaman sekarang. Zaman sekarang na'udzubillah sudah tidak mengenal aurat. Mengenal aurat ketika sholat saja. Ya, mengenal aurat hanya ketika sholat. Setelah sholat sudah dibuka lagi. Nah, jadi sebagian buku dalam kitab-kitab para ulama menyebut sesuatu yang biasa terlihat. Nah, ini maksudnya di zaman itu, bukan yang biasa terlihat di zaman sekarang yang orang-orang sudah tidak lagi mengenal aurat yang mesti ditutup, ya, di keseharian mereka. Lebih jelas seperti disebutkan tadi bahwa boleh melihat hanya pada batasan anggota-anggota wudu, kepalanya, rambutnya, tangan, ya, dan kaki, ya, di bawah, yakni kurang lebih seperti yang biasa dibasuh ketika wudu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini bab an-nazar, yaitu melihat. Kemudian bagian kedua dari hadis ini adalah yakni al-ifdha. Al-ifdha yakni menyentuh, ya. Afdha yufdhi, menyentuh dengan kulit. Nah, ini tidak diperbolehkan bagi sesama lelaki, ya, dalam satu selimut. Mungkin yakni karena kondisi tertentu hanya ada satu selimut, ya, keduanya ingin tidur. Nah, kita katakan tidak boleh. Yang seperti itu tidak diperkenankan dalam Islam, karena ini bisa mengarah kepada sesuatu yang haram, yaitu al-liwat, ya, al-liwat. Maka dari itu dicegah oleh Islam sejak awal, tidak boleh melakukan hal itu. Demikian pula kaum wanita, sesama mereka juga tidak boleh melakukan itu, karena ini bisa mengarah kepada as-sihaq, ya. As-sihaq yakni sama, hubungan antara sesama jenis dari kaum wanita. Ini juga sesuatu yang sangat berbahaya, yang sangat diharamkan dalam Islam. Maka sejak dini tidak diperbolehkan hal seperti itu, walaupun sekedar untuk menghilangkan rasa dingin awalnya, tapi ini bisa mengarah kepada yang haram, maka dilarang dalam Islam.